terkait kaum wanita ini muslimat, Rasulullah nasihatkan mereka, ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Wahai kaum wanita, banyak-banyaklah kalian bersedekah, karena aku melihat mayoritas penghuni neraka kalian wanita. Beliau ditanya, kenapa demikian? Rasulullah jawab, li'anna kunna tuksirna syakwa wa takfurna al-ashir. Karena kalian banyak mengingkari kenikmatan bersuami, kenikmatan punya suami, dan kalian banyak mengeluh, banyak berkeluh kesah, gak ada syukurnya. Bersuami bagi seorang wanita ini kenikmatan besar. Ada yang mengayomi dia, ada yang mencukupi dia, dengannya dia terbimbing, dengannya dia terarah, dengannya dia terjaga. Kenikmatan yang begitu besar, suami. Tapi ini banyak dikufuri oleh mereka. Padahal kalau saja mereka mau bercermin, mau melihat di sekelilingnya, masih berapa banyak kaum wanita yang belum juga dikaruniai suami. Dengannya mereka punya anak, keturunan, kenikmatan di dunia. Sejuk hatinya, ini dikufuri. Dan kalian banyak mengeluh, ada saja keluhannya, kurang bersyukurnya. Yang kurang ini, yang kurang itu. Seperti yang Rasulullah sebutkan, lau ahsanta ilaiha dahar, kalaupun kamu berbuat baik sepanjang masa kepadanya, sekali mungkin ada kelalaian dan semisalnya, dia katakan kepadamu, ma ahsanta ilaiya qat, memang kamu enggak pernah berbuat baik. Hanya sekali mungkin terlambat bulananmu, hanya sekali misalnya apa, kamu khilaf sebagai manusia, sempat naik pitam misalnya, atau apalah. Padahal sepanjang hidup berumah tangga, bagus si suami, cepat dilalaikan dengan mudah. Itu watak wanita, banyak mengeluh, kurang bersyukur terhadap apa yang Allah berikan padanya dari kenikmatan bersuami. Karena itu kalian menjadi penghuni terbanyak di neraka. Maka bersedekahlah untuk menutupi dosa kalian. Banyak-banyak kalian berbuat baik agar tertebus kesalahan-kesalahan kalian itu. Rawi yang meriwayatkan hadis ini kemudian mengatakan, aku melihat para wanita ibu-ibu di masa Rasulullah, ada yang melepas gelangnya, anting-antingnya, kalungnya, ini perhiasannya diberikan, disedekahkan. Segera mereka mengamalkan apa yang mereka dengar dari Rasulullah SAW. Dan begitu seharusnya seorang muslim maupun muslimah, begitu dia dengar, begitu sampai kepadanya apa yang Allah perintah, apa yang Rasul ajarkan, segera dia mengamalkannya.